suka termenung, janganlah suka bermurung. Berikan senyummu, aku datang kepadamu. Mengapa hatimu resah? Mengapa hatimu gundah? Berikan tanganmu, bersamamu ku kan pergi. Indahnya di hari ini, langit biru menghiasi yang jadi tambatan hati. Manis berjalan di sisi. Ku tahu apa sebabnya kekasih murung tadinya. Ku lupakan janji akan pergi hari ini. Indahnya di hari ini, langit biru menghiasi yang jadi tambatan hati. Manis berjalan di sisi. Ku tahu apa sebabnya kekasih murung tadinya. Ku lupakan janji akan pergi hari ini.